الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، telah kita jelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insanu ayutraka sudah, apakah manusia menyangka dia ditinggalkan dalam keadaan sudah. Sudah yakni la yu'mar wa la yunha wa la yuthabu wa la yu'aqab, tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada balasan dari kebaikan berupa pahala, dan tidak pula iqab. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah azimah, hikmah yang sangat agung, sangat mulia sekali, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Alam yakun nutfatan, bukankah manusia itu, alam yakun yakni alam yakun, asalnya alam yakun, hudhifatin nun, alam yakun yakni al-insan, bukankah manusia itu nutfah, yang sebelumnya dia itu adalah nutfah, nutfah setetes air, yaitu air yang min maniyyin, dari mani yumna, yang ditumpahkan. Yumna ay yuraq, yang dimasukkan ke dalam rahim, yang ditumpahkan ke dalam rahim. Asal dari makna yumna yakni yuraq, al-iraqah. Oleh karena itu disebut Mina, disebut daerah Mina, salah satu masyair dari masyairul hajj, disebabkan karena Mina ditumpahkan padanya darah sembelihan, iraqatud dima. Dan an-nutfah yakni al-ma'ul qalil, air yang sedikit, tetesan air. Jika disebutkan dalam bahasa Arab, natafal ma, natafal ma ay qatar, menetes air itu. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia tentang proses penciptaan yang dialami oleh setiap insan, yang mana mereka itu berasal dari nutfah. Dari nutfah. Dan penyebutan proses penciptaan manusia di sini, kita mendapatkan beberapa fawaid, di antara faedah yang penting untuk mengingatkan kita bahwa manusia ini, apa yang patut dibanggakan? Manusia ini makhluk yang hina. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya min ma'in mahin, dari air yang mahin, tidak ada nilainya. Maka tidak sepantasnya seorang hamba menyombongkan diri di muka bumi. Istikbar, isti'la. Faedah yang kedua disebutkannya tentang proses penciptaan manusia, untuk mengingatkan bahwa hari kebangkitan itu pasti akan terjadi. Maka di sini Allah Azza wa Jal setelah menyebutkan proses penciptaan manusia hingga lahirnya mereka, maka pada akhir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang kudrahnya. Alaysa dhalika biqadirin ala ayyuhyal mautah. Bukankah yang mampu melakukan itu, yang menciptakan manusia dengan proses, maka bukankah yang mampu melakukan itu lebih mampu lagi untuk membangkitkan manusia dari kematiannya? Mereka diciptakan dari tidak ada, lalu kemudian mereka menjadi ada. Maka untuk membangkitkan yang sudah ada, hal yang sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam yakun nutfatan min maniyyumna, bukankah manusia itu nutfah dari mani yang ditumpahkan? Thumma kana alaqatan, dan dalam membaca firman Allah, yumna ada dua bacaan. Adapun bacaan Hafs, maka ini dibaca dengan ya min mimmani yumna. Sebagian qurra mereka membacanya dengan atta. Mereka membaca dengan atta mimmani tumna. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian setelah statusnya sebagai nutfah, maka setetes mani itu pun berproses menjadi 'alaqah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis beliau dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, proses penciptaan, proses dari nutfah menjadi alaqah selama 40 hari. 40 yawman nutfah. Thumma takunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian menjadi dam alaqah, yakni dam, segumpal darah. Ya. Fa khalaqa fa sawwa. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Fa khalaqa yani telah menentukan penciptaannya, telah menyebutkan kadar-kadarnya. Fa sawwa. Lalu kemudian Allah Azza wa Jal menyempurnakan ciptaannya. Ya. Disempurnakan dengan ditiupkan padanya ruh menjadi mudghah. Selama proses 120 hari, arba'in, lalu kemudian ditiupkannya padanya ruh, maka jadilah dia sebagai manusia. Faja'ala minhu, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dari manusia itu az-zawjain, berpasangan, az-zakara wal-untha, laki-laki dan wanita. Maka ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang proses manusia, penciptaan mereka. Disebutkan dalam At-Tafsir Al-Muyassar, ay alam yaku hadzal insanu nutfatan dha'ifatan min ma'in mahin. Bukankah manusia itu nutfah dha'ifah, tetes mani yang lemah dari air yang hina, yuraqu, yumna yuraqu, yang ditumpahkan. Wa yusabbu fil arham, lalu kemudian dituangkan ke dalam rahim. dituangkan ke dalam rahim. Thumma kana 'alaqatan ay thumma sara qit'atan min damin jamid. Kemudian menjadi potongan darah yang beku. Fa khalaqa fa sawwa ay fa khalaqahu Allah bi qudratihi. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menciptakannya sehingga dia menjadi makhluk dengan kekuasaannya, ditiupkan padanya ruh. Wa sawwa ay wa sawwa suratahu fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bentuknya dalam bentuk yang terbaik. Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha, ay faja'ala min hadzal insani as-sinfain. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari manusia itu as-sinfain, menjadi dua jenis yang berpasangan. Adh-dhakara wal-untha, laki-laki dan wanita. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Dari tidak ada lalu kemudian menjadi ada. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta? Ai alaysa dzalika al-ilahu al-khaliqu li hadhihi al-asya'? Bukankah ilah sesembahan yang menciptakan segala sesuatu ini? Biqadirin. Tentu Allah Azza wa Jal memiliki kudrah. Ala an yuhyal mauta. Ay ala i'adatil khalqi ba'da fana'ihim. Untuk mengembalikan penciptaan itu setelah mereka punah. Setelah mereka mati. Setelah mereka tiada, lalu dibangkitkan kembali Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya bala. Tentu demikian keadaannya. Bala innahu subhanahu wa taala laqadirun ala dzalik. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan hal tersebut. Mampu untuk melakukan hal tersebut. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta. Mengembalikan yang mati, jasad-jasad mereka dikembalikan, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan, ada riwayat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tatkala beliau membaca firman Allah ini, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyal mauta, maka beliau mengatakan subhanakallahumma bala, subhanakallahumma bala, maha suci engkau ya Allah, demikian keadaannya. Namun riwayat ini mursal, mursal dari Qatadah. Dan yang sahih bahwa riwayat ini mauquf. Mauquf dari Ibn Abbas. Bahwa Ibn Abbas menganjurkan seorang membaca, ketika membaca subhana rabbikal a'la, lalu dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Nah, dan yang zahir tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada saat seorang membaca akhir dari ayat ini, alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyal mauta. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara mauquf. Ada yang meriwayatkan secara marfu' dari Nabi alaihi salatu wassalam. Namun para ulama mengeritik sebab Waqi' bin al-Jarrah yang meriwayatkan hadis ini diselisihi oleh yang lainnya, dan mereka meriwayatkan ini dari Ibnu Abbas, mauquf terhadap Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillah, dengan demikian kita telah menyelesaikan tafsir dari surah Al-Qiyamah. Yang berikutnya insyaallah taala kita memasuki tafsir dari surah Al-Muddatsir. والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.